Kenapa kamu kok mandi basah? Kenapa? Yang cewek-cewek dari tadi loh, dari tadi minta salim kata wai tawai jendian kutok. Nyo. Mantap. Awas adek nakal. Tak jiwiti si jisiki nanti ya. Yang di sebelah kiri.